بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. طيب، kita telah mempelajari tentang adalah, dan ada tersisa keterangan sedikit. Nah, semoga dibaca. Kadzalika mimma yajibu, ya. Dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى كذلك مما يجب التنبه له في باب العدالة أن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة فعن يعقوب بن سفيان قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف قال إنما يضعفه رافضي بغيض لآبائه ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. قال الحافظ الخطيب البغدادي معلقا فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. طيب، الشيخ menjelaskan bahwa demikian pula di antara yang wajib diperhatikan pada bab al-adalah, annal adalata la tathbutu bil hay'ati dhahirati, bahwasanya adalah keadilan seseorang, ya, tidak bisa ditetapkan hanya dengan berdasarkan al-hay'ah dhahirah, penampilan lahir. Penampilan lahiriah, ya. Penampilan lahiriah. Baik. Karena sebagaimana telah lewat, ini terkait dengan apa? Terkait dengan, ya, masalah yang mendalam, yang terkait dengan batin seseorang. Naam. Terkait dengan istiqomahnya dalam beragama. Naam. Selamatnya dia dari faktor-faktor kefasikan dan perusak-perusak muru'ah. Fayyib. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khutib yang dinukil dari Al-Kifayah yang telah lewat, bahwa al-adalah itu syai'un za'id ala zuhuril Islam, ya, nilai tambah lebih dari sekedar, ya, keislaman yang tampak dari seseorang. Nah, adalah tersebut yahsulu bitatabbu'il af'ali wa ikhtibaril ahwal. Itu dihasilkan dengan penelusuran terhadap perbuatan-perbuatan seseorang dan ujian terhadap keadaan-keadaannya, kondisi-kondisinya. Baik. Nah, jadi dengan semata hay'ah dhahirah, penampilan, ya, secara lahir, ya, penampilan lahiriahnya tidak bisa, tidak cukup. Nah, di sini dinukil dari Ya'qub ibn Sufyan, dia mengatakan bahwa dirinya mendengar seseorang bertanya kepada Ahmad ibn Yunus. Nah, ada yang menanyakan kepada Ahmad ibn Yunus, Abdullah al-Umari dhaif, apakah Abdullah al-Umari dhaif? Ya. Perlu diketahui bahwa Abdullah al-Umari adalah dhaif. Dia dua bersaudara. Abdullah al-Umari, ini yang disebut al-Mukabbar, ya. Kemudian ada Ubaidullah al-Umari. Ubaidullah al-Umari al-Musaghar, Ubaidullah al-Umari thiqah, adapun Abdullah al-Umari dhaif. Jadi yang ditanyakan ini memang rawi dhaif. Tetapi apa jawaban Ahmad ibn Yunus? Kata Ahmad ibn Yunus, innama yudha'ifuhu rafidiyun. Hanyalah sesungguhnya yang mendhaifkan Abdullah al-Umari adalah seorang rafidi, syi'i rafidi, baghidun li abaihi, yang benci terhadap ayah-ayahnya, kakeknya. Nah, ini sebab kepada Umar al-Umari. Ya, nasabnya ke atas sampai kepada Umar. Nah, jadi yang mendhaifkan dia karena dia Syiah Rafidhah, benci kepada ayah-ayahnya, benci kepada Umar bin Khattab. Nah, walau ra'aita lihyata, seandainya anda melihat jenggotnya Abdullah al-Umari, wa khidabahu, dan khidabnya. Iya. Khidab dia melaksanakan sunnah dalam mewarnai lihyahnya dengan hinna. Nah, yang sudah putih. Nah. Dikhidab, diwarnai dengan selain warna hitam ya. Wahai atahu, dan penampilannya, la'arafta annahu thiqah, sungguh anda mengetahui bahwa dia itu thiqah. Nah, berarti dia Ahmad ibn Yunus sekarang berkesimpulan bahwa dia thiqah, yakni orang yang adil, terpercaya, semata dengan penampilan lahiriahnya, melihat jenggotnya dan seterusnya, penampilannya, hayahnya. Qala al-hafidhu Al-Khatib al-Baghdadi mu'alliqan. Kata Al-Hafidh Al-Khatib al-Baghdadi mengomentari, ya, dan ini dalam Al-Kifayah, ya. Fahtajja Ahmad ibn Yunus, maka Ahmad ibn Yunus berhujja ala anna Abdullah al-Umari, bahwasanya Abdullah al-Umari thiqah, bima laysa hujjatan, dengan sesuatu yang bukan hujjah. Dengan sesuatu yang bukan hujjah. Ya, jadi lihat di sini Al-Khatib Al-Baghdadi ya menyalahkan Ahmad bin Yunus. Ketika dia menilai thiqah dengan penampilan lahiriahnya. Berhujjah bima laisa hujjah, karena husnul hayati, karena kebagusan penampilan lahiriah, mimma yashtariku fil adl wal majruh, termasuk di antara perkara yang yashtariku fihi, sama-sama di dalamnya, ya, bersekutu di dalamnya, dalam penampilan al adl wal majruh, orang yang adil dan orang yang tercela. Ya, yakni seorang yang majruh, yang tercela, yang tidak terpercaya, yang tidak adil pun penampilannya, ya, banyak yang bagus penampilannya. Nah, itu bukan hujjah. Harus bikhibratin batinah, seperti kata Ibn al-Athir yang dinukil dari Muqaddimah Jami' al-Usul yang telah lewat. Harus dengan pengetahuan yang mendalam terhadap sariratil adl wa siratih, rahasia ya keadilannya dan sirah kehidupannya yang telah lewat, ya. Tidak bisa hanya sebatas penampilan lahiriahnya sepintas begitu kemudian dinilai adil. Naam, selesai ya. Asyattu tsalitsu. Jadi ittishalu sanad al-adalah, kemudian yang ketiga ad-dhabt. Naam. Asyattu tsalitsu ad-dhabt. Ad-dhabt 'inda ahli al-hadits 'ala naw'aini. Dhabt sadrin wa dhabt kitabin. Qala al-Imam al-Hafidz Yahya ibn Ma'in, هما ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب. وابو صالح كاتب الليث ثبت كتاب. واسند الخطيب البغدادي في الكفاية أن مروان بن محمد وهو الطاطري قال ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنهما غنى: الحفظ والصدق وصحة الكتب. fa'in akhtu'at wahidatun wa kanat fihi sintani lam tadurrahu in akhtu'at fi hifdi wa raja'a ila sidqin wa sahhati kutubin lam yadurrahu. Wa qala aydan talal isnadu wa sayarji'un nasu ila al-kutubi. Baik. Dhabt di sisi ahli hadis terbagi dua, dhabtu sadrin wa dhabtu kitab. Yani penguasaan riwayat, ya. Penguasaan riwayat. Nanti akan datang definisi masing-masingnya. Nah, secara global dhabt itu artinya penguasaan riwayat, menguasai ya riwayat. Nah, ada yang menguasai riwayat hadis dengan sadr, dengan dadanya itu, dengan hafalannya, dengan kalbunya. Ada yang menguasainya dengan kitab, dengan menulisnya dan terjaga dalam kitab. Baik. Kata Al-Imam Al-Hafidh Yahya Ibn Ma'in, sebagaimana ini dinukil dari Tahdhib At-Tahdhib, huma thabtan. Ya, ada dua rawi yang thabt, yang kokoh dalam periwayatan. Thabtu hifdhin, ada yang kokoh dengan hafalannya. Wa thabtu kitab, ada yang kokoh dengan kitabnya. Wa Abu Salih, sedangkan Abu Salih Katibul Layth, dia adalah juru tulisnya Layth, yakni sekretarisnya, ya, Layth, Layth bin Sa'ad. Thabtu kitab, Abu Salih sekretaris Layth, juru tulisnya Layth, dia jenisnya adalah thabtu kitab, dia kokoh dengan kitabnya. Nah, Al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah asnada, yakni meriwayatkan dengan sanad, ya, dengan sanad bahwasanya Marwan Ibnu Muhammad, yaitu At-Tatari, mengatakan salasatun, ada tiga jenis, laisa li sahibil hadithi anhuma ginan, ada tiga jenis, ada tiga golongan, ya, ada tiga perkara, nah, tepatnya tiga perkara, baik, ada tiga perkara, salasatun, laisa li sahibil hadithi anhuma ginam. Ya. Anhuma, ya. Tadi salah satu tapi menjadi anhuma. Nanti akan datang penjelasannya. Tadi kan? Ini kan? Salah satu. Laisa li sahibil hadithi anhuma ginam. Ada tiga perkara. Ya. Bagi seorang ya ahli hadis, ya, bagi seorang ahli hadis, periwayat hadis, dia tidak bisa terlepas dari dua perkara dari tiga perkara itu maksudnya. Jadi ada tiga perkara, dua perkara darinya seorang ya periwayat hadis tidak bisa ya terlepas dari dua perkara itu. Ya, ini membutuhkan dua perkara dari tiga perkara itu. Nah, jika dia ingin menjadi periwayat hadis yang diterima hadisnya, maka dia tidak bisa lepas dari dua perkara dari tiga perkara itu. Dia harus memiliki dua perkara itu. Bisa difahami? Al-hifdhu was-sidq wa sihhatul kutub. Tiga perkara ini maksud adalah hifdh, hafalan, sidq, kejujuran, ya, ini adalah adalah, sidq ini adalah apa? Ada, adalah, keadilan, rawi, nah, wasihhatul kutub, dan kebenaran kitab. Nah, jadi di sini kesimpulannya sebenarnya dua syarat yang dimaksud. As-sidq adalah syarat apa? Ada, adalah, keadilan rawi, kemudian al-hifdh dan sihhatul kutub, ini adalah syarat ad-dhabt. Al-hifadz dhabt sadr, sihhatul kutub adalah dhabt kitab. Fa in akhta'at wahidatun, apabila salah satunya tidak dimiliki oleh sahibul hadis, ya, oleh perawi hadis tidak memiliki salah satu dari tiga perkara itu, wa kanat fihi tintan, dan pada periwayat hadis itu ada dua dari ketiganya, masih ada, lam tadurrahu, tidak memudaratkan dia. Kehilangan salah satunya, tapi dua darinya ada, tidak memudaratkan dia, tidak merusak dia, ya, kredibilitasnya. Tidak merusak kredibilitasnya sebagai rawi yang diterima hadisnya. Yaitu apa? In akhto'a fil hifzi, apabila dia keliru. Nah. Dalam hal hifz, ya, dia tidak mumpuni dalam hal hifz. Wa raja'a ila sidqin wa sihhati kutub, dan dia kembali kepada sidq, ya, bersandar kepada kejujuran dan sihhati kutub dan kebenaran kitab yang ada, lam yadurruha, itu tidak memudaratnya dan tidak merusak kredibilitasnya. Nah, jadi yang penting pertama harus ada adalah, itu jelas. Kemudian dia memiliki salah satu dari dua dobet. Meskipun dia dalam hal dobet sadar, dalam hal hafalan, tidak mumpuni, tapi dia mengandalkan kitab, catatan kitabnya. Ini mumpuni dia menguasai, maka cukup. Adalah dengan dobet kitab cukup, itu maksudnya. Nah, waqala aidan al-Khatib al-Baghdadi juga mengatakan dalam kisahnya, qala al-isnadu sanad, ya, semakin lama semakin panjang sanad itu. Nah, sanad itu panjang, ya. Semakin generasi semakin ke belakang kan semakin panjang sanadnya. Wa sayarji'un nasu ila kutub. Artinya semakin panjang sanad, maka semakin sulit untuk menghafal. Ya. Semakin sulit untuk menghafalnya karena semakin panjang sanad. Semakin banyak, ya, rawi-rawi dalam sanad. Nah, wasayarji'un nasu ilal kutub, dan orang-orang akan kembali berpedoman kepada kitab-kitab. Untuk mengandalkan hafalan sulit. Karena sanad semakin panjang. Bisa difahami maksud al-Khatib? Naam. Fal awalu dattu sadri. Qala al-Hafidh Ibn Hajar mabniyan hadda mubayyinan. Mubayyinan haddahu bi an yathbuta ma sami'ahu bi haythu yatamakkanu min istihbarihi mata syaa. Nah, ini definisi dhabt sadr. Ya, dinukil oleh Syekh dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Nuzhatun Nadhar. Ya. Kata Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar syarah Naqbat al-Fikr, dhabt sadr ay yuthbita, yakni rawi menetapkan, mengukuhkan, ya, ma sami'ahu, apa yang telah didengarnya dari hadis, bihaitsu, ya, yatamakkanu min istihdari mata syaa, yang mana yatamakkanu min istihdarihi, ya, dia bisa menghadirkan hafalannya itu, hafalan hadisnya itu, secara mantap, mata syaa, kapan saja dia inginkan. Dia menetapkan, mengokohkan, ya, hadis yang telah didengarnya dalam hafalannya, bihaitu, yang mana yatamakkan mistihdarihi, dia bisa dengan mantap menghadirkan, mengeluarkan hafalan hadisnya itu mata syaa, kapan saja dia menghendakinya. Bisa dipahami? Itu dhabt sadr. Baik. Wasani. Jadi kapan saja dia ingin meriwayatkan, dia mampu melakukan itu. Oh, na'am. Haddatsani. Dia sebutkan sanadnya, kemudian disebutkan hadisnya. Kapan saja dia mau. Nah, dengan mantap. Itu dhabt Al-Qasada. Naam. Wasan. Wasani dhabtul kitabi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar mubayyinan haddahu biqoulihi. Huwa siyanatuhu ladayhi mundu sami'a fihi. Wasahahahu ila an yu'addi minhu. والنوع الأول كثير. طيب كتب الحافظ ابن حجر من جلس كان دفنيسي ضابط الكتاب ضبط الكتاب نعم ini dari المصدر الصادق sumber yang sama yaitu dari نسخة النظر ya كتب ابن حجر هو صيانته yaitu penjagaan rawi itu ladaihi di sisinya ya menjaga kitabnya yang berisi hadis mundu sami'a fihi sejak dia mendengar ya sejak dia mendengar hadis itu dia catat dia tulis dalam kitabnya dan terjaga di situ wa shahahahu dan dia mentashih yakni dia membenarkan ya catatannya jadi muhaddits itu setelah mencatat di majelis hadis ada namanya muqabalah pencocokan. Nah, ada pencocokan ada hal-hal yang butuh dicocokkan ya dengan kitab syekhnya tahu dia ya. Ada hal-hal yang dia jatuh darinya ya. Maka dia benarkan begitu. Al-muhim ya, dia benarkan itu catatan. Jadi dipastikan kebenaran kitabnya, tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang kurang. Nah, ila ayyu addiya minhu sampai dia meriwayatkannya, menyampaikannya ya, dari kitabnya itu dia menyampaikan hadis-hadis yang dia telah catat dalam kitab yang telah dibenarkannya itu ya. Kepada murid-muridnya. Ya, kepada muridnya. Atau murid-muridnya. Naam. Ini dia meriwayatkannya kepada muridnya. Baik. Itu dhabt al-kitab. Naam. Qira'. Wa naul awwalu katsiran fi ruwati. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun akthara haditsan anhu minni. Illa ma kana min Abdillah bin Amrin fa innahu kana yaktubu wa la aktubu wa hadha al-hal istamarra wa baqi 'alayhi jama'atun kabiratun min al-huffaz ka'amirin al-Sha'bi Syu'bah bin al-Hajjaj wa Waqi' bin al-Jarrah wa Malik bin Anas wa Hammad bin Zaid wa Thawri wa Ibn Uyainah wa ghayrihim. قال إسرائيل بن يونس كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. طيب. Jenis yang pertama katanya banyak yaitu dhabt shadr hafalan banyak di kalangan rawi-rawi kata Abu Hurairah ini mulai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadun akthar hadithan anhu minni ya. Tidak ada satu pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak ya hadis yang dimilikinya dariku. Ya. Tidak ada dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun yang lebih banyak hafalan hadisnya daripada aku. Illa maka min Abdullah bin Amr kecuali hadis yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktubu. Karena sesungguhnya Abdullah bin Amr bin Al-As dia mencatat, menulis. Wala aktubu sedangkan aku tidak mencatat. Jadi Abu Hurairah tidak mencatat seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, artinya dia hanya mengandalkan murni hafalan. Nah, ini dikeluarkan dari Al-Bukhari. Nah, oleh karena itu dikatakan ya terkait dengan wasiat Abu Hurairah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ausani khalili. Nah, kekasihku yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku beberapa perkara di antara wasiatnya apa? An utira qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur, kata ulama, karena Abu Hurairah penghafal hadis. Di awal malam dia murojaah. Setiap malam dia murojaah hadisnya. Ya. Sehingga dia sulit untuk bangun di akhir malam. Maka dia diwasiati oleh Nabi agar witir sebelum tidur. Nah, ada pun Abdullah bin Abdul Mu'az mengandalkan kitab. Baik. Kata Syekh, keadaan ini, kondisi ini istamarra, berlanjut. Wa baqiya alaihi jama'atun kabirat min al-huffaz, dan tetap berjalan di atasnya, yakni di atas dobel sadr, hafalan, mengandalkan murni hafalan, ya, segolongan besar dari kalangan huffaz, ya, dari kalangan hafiz-hafiz yang datang setelah para sahabat. Naam, dari kalangan tabi'in seperti Amir As-Sya'bi, ya. Amir As-Sya'bi masyhur ucapannya mengatakan, la aktubus sauda'a 'alal bayda, tidak pernah aku menorehkan tinta di atas kertas. Ya, artinya hadis-hadis itu dihafalkan murni dengan hafalan. Wa Syu'bah bin Hajjaj, Waqi' bin Al-Jarrah, Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, Al-Thawri, Sufyan bin Sa'd Al-Thawri, bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah, wa ghairin, dan yang lainnya yang mengandalkan dobat sadar. Nah, kemudian di sini ada nukilan dari Israel bin Yunus, dinukil dari kitab Al-Ja'diyat Al-Baghawi. Israel ibn Yunus mengatakan, kuntu ahfadu hadith Abi Ishaq, adalah aku menghafal hadith Abi Ishaq, kama ahfadu surat min Al-Quran, sebagaimana saya menghafal surat dari Al-Quran. Jadi begitu itkonnya, mengandalkan hafalan. Nah, naktafi bihada, mewasil bilgat insyaAllah. Nah, masih ada yang tersisa penjelasan sedikit tentang ini, kita lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.